Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala ta'ala fil qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidati wa khalaqa min azawjaha wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisaa wa taqu allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayuhal ladhina amanu ittaqu allaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala aidan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Alhamdulillah, ikhwatul iman, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, dan sama-sama mengharapkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala sampai pada hari ini, hari Ahad, di masjid ini, di masjid STIA, masjid At-Talabah ya. Alhamdulillah, di masjid At-Talabah, masjid mahasiswa, kita bisa berjumpa, berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, sehat badan kita, juga sehat iman kita ya. Badan sehat, iman sehat, alhamdulillah. Semuanya ini adalah untuk menguji kita apakah kesehatan dipakai ibadah, dipakai taat, atau dipakai maksiat. Nah, insyaallah mudah-mudahan kita yang senantiasa ngaji dan ngaji, pasti kesehatan ini kita gunakan untuk bekal taat dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari Ahad yang sekarang ini, Ahad kedua di bulan September, saya kebagian mengisi di masjid ini menggantikan almarhum Allahu yarham, karena beliau sangat banyak pengajiannya. Maka kami selaku pelanjut, penerus ya, berkewajiban, kita juga berkewajiban untuk melanjutkan perjuangan beliau. Kiai boleh meninggal dunia, boleh tidak ada, tetapi pengajian harus jalan terus. Perjuangan tidak mengenal istirahat, apalagi berhenti. Adapun para pelanjutnya adalah insya Allah banyak ya. Untuk kalangan Persatuan Islam barangkali kurang lebih ada 30 orang yang siap diterjunkan ya, yang siap diterjunkan menggantikan beliau, dirotasi barangkali. Tapi nanti apa, dari 30 orang ini ada yang bertahan, ada yang tidak bertahan, itu biasa, namanya juga audisi barangkali ya. Tapi mereka pada intinya adalah kader-kader kita ya, kader kita yang harus melanjutkan perjuangan ini dengan berbagai skill ya. Skill mereka itu banyak, ada yang mumpuni bidang hadis, bidang sejarah, bidang paroid, bidang bahasa, bidang jurnalistik juga ada ya, IT juga ada. Jadi kita banyak kadar sebenarnya, alhamdulillah. Dan itulah umat Islam harus mempersiapkan kadar yang banyak dan tentu solid ya. Bukan hanya banyak tapi harus solid juga. Sebab soliditas dalam perjuangan adalah satu kepastian. Itu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah bahasan ya. Bahasan yang harus saya bahas pada hari Ahad ini adalah surat Al-Ankabut, surat ke-29. Ayatnya adalah ayat ke-22. Saya mencoba untuk menafsirkan ini. Sebelumnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita yang bermanfaat di dunia dan di akhirat ya. Sebab ilmu ini adalah penerang kita di dunia dan di akhirat dan penyelamat kita. Bahkan perlu saya kemukakan hadis yang saya bacakan tadi, kata Rasulullah, ini tentang ilmu ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orangnya, siapa saja yang membuat cara, metode, sistem, membuat kegiatan, sarana, prasarana untuk pencarian ilmu, maka orang itu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Jadi kalau kita bikin sarana, prasarana, cara, sistem, metode, segala hal, daya upaya kita memikirkan untuk berlanjutnya ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang itu sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Orang itu akan dimudahkan jalan menuju surga. Ini luar biasanya. Ya, makanya dalam mengkaji ilmu kita harus bergairah. Harus bergairah. Nah, itu mudah-mudahan kita dimudahkan jalan kita ya oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surga. Yang kemudian barangkali supaya tidak lupa sayanya, karena sebentar lagi kita akan merayakan hari raya kita Idul Adha ya. Panitia di sini menerima titipan hewan kurban. Menerima titipan hewan kurban dan pendistribusiannya sekaligus. Barangkali seperti itu ya. Dan alhamdulillah ya. Alhamdulillah di sini sudah ada, karena masih baru nih. Tanggalnya masih baru, alhamdulillah sudah ada 2 orang yang menitip ya. Yaitu Ibu Hajah Masturiah binti Haji Mafi. Yang kedua Maulana Hashmi Huta Barat bin Desel Umar Johan Huta. Ini baru 2 orang. Mudah-mudahan yang lainnya menyusul di sini dengan harga Rp2.500.000. Jadi per orangnya gitu ya. Nah, tapi di sini ada kelas-kelasnya. Ada 3 kelas. Satu kelas A per orang 3 juta. Kelas B per orang Rp2.500.000. Dan kelas C per orang Rp2.250.000, tentu sesuai dengan kelas sapinya juga, barangkali seperti itu ya. Jadi panitia hewan kurban, barangkali nanti ini Pak Haji Sadario bisa dibagikan ya ke masyarakat, nanti bisa ngambil aja, tinggal dibaca, dipelajari ya. Dari saya sebagai mukadimah seperti itu, marilah kita melanjutkan bahasan kita. Itu surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 2. Bapak dan Ibu, rujukan yang saya bawa adalah kitab tafsir Ibnu Katsir. Jadi tafsir sebagai rujukan atau referensi marojinya adalah tafsir Ibnu Katsir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala fis sama. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Walladzina kafaru bi ayatillahi wa liqaihi ulaika ya'isu min rahmati wa ulaika lahum adzabun alim. Wa ma antum, artinya kurang lebih, dan tidaklah kalian ini bi mu'jizina, bisa melepaskan diri dari adzab Allah, dari siksa Allah, fil ardi wala fis sama, baik di bumi maupun di langit. Wa ma lakum min dunillahi, dan tidak ada bagi kamu semua selain daripada Allah mi waliyyi wala nasir, pembela ataupun penolong. Dilanjutkan saja, tanggung. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, bi ayatillahi, terhadap ayat-ayat Allah, walikaihi, dan berjumpa dengan Allah, ulaika, mereka itulah, yaitu yang telah putus asa, mir rahmati, dari kasih sayangku, kata Allah. Wa ulaika, dan mereka itulah, lahum, bagi mereka, azabun alim, siksa yang pedih. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir di sini menjelaskan, wama antum bimu'jizina fil ardi wala fis sama, ai la yu'jizuhu ahadun min ahli samawatihi wa ardihi. Ai ialah, atau la yu'jizuhu ahadun, tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari siksa Allah Subhanahu wa taala, min ahli samawati wal ardi, yang datangnya siksa itu turun dari langit ataupun datang dari bumi. Bal huwa al-qahiru fawqa ibadihi, bahkan Allah Subhanahu wa taala al-qahir. Qahir ini sama dengan qahar, cuma beda kata tapi maksudnya sama. Wa huwa, dan ialah Allah Subhanahu wa taala al-qahir, yang bersifat otoriter, memaksa, fauqa ibadihi, terhadap seluruh hambanya. Fa kullu syai'in khaifun minhu fakirun ilaih. Fa kullu syai'in, maka tiap-tiap segala sesuatu, khaifun minhu, takut kepada Allah, fakirun ilaihi, memerlukan Allah. Wa huwal ghaniyu, dan Allah ini kaya, amma siwahu, melebihi segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ayat ini tentu harus kita sambungkan dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Ya. Sekali lagi, bahwa ayat ini adalah harus disambungkan dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Yang ayat sebelumnya itu adalah menerangkan tentang dakwahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini dakwahnya para nabi, diantaranya Nabi Ibrahim alaihi salam. Sehingga dakwah Nabi Ibrahim alaihi salam kepada kaumnya itu bukan hanya tidak diterima, tetapi dakwah beliau dicemooh. Dan begitulah termasuk dakwah nabi-nabi yang lain, bukan disambut tapi disambit. Ya, kalau disambut bagus, ini mah disambit. Padahal Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain mengajak, bukan mengejek. Sebab dakwah ini tidak boleh mengejek. Harus mengajak semua orang oleh para nabi, ya kan? Diajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tugas para nabi itu adalah mengajak manusia. Tugasnya satu. Ya, tabligh dan dakwah. Itu tugas para nabi yang sudah kita ketahui. Tetapi mereka yang diseru itu justru ya bukan menerima, tapi justru memusuhi, mengejek, mencemooh. Makanya Allah menjelaskan, tibalah nanti saatnya bagi orang-orang yang mengejek, mencemooh, yang tidak menerima dakwah para rasul, para nabi ini, mereka tidak akan bisa melepaskan siksa Allah Subhanahu wa taala, baik yang datang dari langit maupun siksa yang datang dari bumi. Jadi siksa ini berarti bisa datang dari dua arah. Ya, dari atas dan dari bawah. Itu. Dan semuanya itu adalah bisa menjadi pasukan-pasukan Allah untuk digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi siksaan kepada mereka. Yang namanya hujan yang biasanya menjadi rahmat, kasih sayang, tetapi hujan itu sekali waktu jadi siksa. Kenapa? Sebab hujan menimbulkan banjir. Rumah orang-orang jadi tempat air. Dua malam air itu menginap di rumah kita. Air menginap di rumah orang. Orangnya nginap di mana? Yang biasanya kita kalau datang hujan itu kan berdoa. Allahumma shoiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan ini bermanfaat. Tapi saat itu bukan jadi manfaat, tapi jadi siksa. Datanglah siksa dari langit berupa hujan. Ya kan? Bahkan zaman Nabi Lut alaihi salam, ya, hujannya bukan hujan air, hujan apa? Hujan batu. Turun dari langit. Sebagaimana dialami oleh pasukan Abrahah dari negeri Habasyah. Kalau sekarang mah itu Ethiopia kan, Habasyah itu. Itu kan siksa juga dari Allah. Mereka dilempari oleh burung-burung ababil, ya kan? Dengan batu-batu daripada hijaratin min sijil. Itu kan turunnya dari atas. Karena mereka mengingkari ya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga double ini mah. Zaman Nabi Nuh alaihi salam turun hujan dari langit, dari bumi pun keluar air. Maka banjir saat itu sangat besar sekali. Padahal zaman Nabi Nuh alaihi salam hutannya masih bagus. Hutan zaman Nabi Nuh itu masih apa namanya, masih perawan. Lain dengan hutan kita, pada gundul, pada botak, habis terbakar hutannya juga. Jadi kalau banjir itu wajar. Ditambah dengan banyaknya sampah. Ditambah tanahnya pun di semen lagi. Jadi kalau banjir itu wajar. Tetapi banjir zaman Nabi Nuh alaihi salam itu jalan-jalan, saya rasa belum di aspal jalannya juga. Masih mulus tanah. Gunungnya masih perawan. Kan gitu. Tapi bisa banjir, karena apa itu? Karena maksiat. Jadi kalau menurut saya berkeyakinan, banjir itu bukan hanya karena tanahnya di semen. ya, bukan hanya karena gundulnya hutan atau gunung, tapi maksiat. Buktinya zaman Nabi Nuh alaihi salam gunungnya masih utuh, tidak gundul. Buminya belum ada yang disemen, belum ada yang diaspal, masih bisa menyerap air, tapi bisa banjir melebihi gunung. Sehingga anaknya sendiri tidak bisa selamat dari banjir. Padahal dia naik gunung. Sa'awila jabali ya'asimuni minal ma'i. Itu kata anaknya Nabi Nuh alaihis salam. Hei ayahku, aku akan naik gunung yang tinggi. Sebab gunung ini bisa melindungi saya dari banjir yang besar. Tapi apa yang terjadi? Gunungnya pun digenangi oleh air. Jadi ingat bahwa banjir-banjir itu bukan hanya karena banyaknya sampah. Itu sababiah yang lain. Ya kan? Gunung-gunung sababiah yang lain. Tapi ada sebab yang suka dilupakan orang. Maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kaum Nabi Nuh ini kalau bukan maksiat kepada Allah apa coba? Sampah tidak ada saat itu. Sama plastik ada enggak? Enggak ada. Gunungnya masih bagus. Tapi karena menentang dakwah Rasulullah, ya, dakwah Nabi Nuh alaihi salam, mereka dibikin banjir. Itulah. Dan mereka wama lakum bimu'ajizina, gitu kan? Mereka tidak bisa melepaskan diri dari siksa Allah, baik yang datang dari langit maupun yang datang dari bumi. Kenapa tuh? Karena maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah contoh-contoh yang sudah Allah berikan kepada mereka, ya, bahwa wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala fis sama. Mereka tidak bisa melepaskan diri dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala, baik siksa yang datang dari langit maupun yang datang dari bumi. Tapi kalau yang terjadi di Mekah sekarang, saya berkeyakinan bukan siksa itu. Ya. Ada kren jatuh. Saya berkeyakinan itu bukan siksa. Itu mah kasih sayang Allah. Awas, jadi jangan dibalik tuh. Makanya jangan naik haji. Nanti tahun depan ada kren lagi yang jatuh. Orang jadi takut naik haji. Justru itu kasih sayang Allah. Bagaimana Allah menjadikan jemaah haji jadi syuhada. Terus yakin begitu kita. Sebab bagi haji yang mabrur tidak ada pahala, kalau mati itu surga. Itu hadis sahih. Jadi jangan nanti travel-travel KBIH-KBIH nanti sepi. Sebab suara Facebooknya begitu. Jangan naik haji. Sebab ini masjidnya belum beres. Nanti ada kren lagi jatuh. Nanti pada mati. Wah takut, jangan begitu. Justru berlomba-lomba lah biar mati di sana. Daripada mati di Indonesia. Mati sedang naik haji maksud saya adalah surga. Apa dalilnya? Al-hajjul mabrur laisalahul jaza ilal jannah. Kan begitu yakin kita itu. Tidak ada balasan bagi haji yang mabrur mah kecuali surga. Jadi mereka yang meninggal itu surga itu sudah. Sudah surga itu. Nah itu. Ya, mencari surga seperti itulah. Nah itu. Jadi itu mah bukan siksa. Kenapa? Sebab mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Mereka adalah duyufur rahman. Ya kan disebutnya mereka duyufur rahman. Apa duyufur rahman? Tamu Allah. Tamu Allah disambut. Makanya langsung diampihan ku Allah. Tahu diampihan, diambil udah masuk surga Allah. Duyufur rahman, bukan siksa itu mah. Ya, itu mah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berdoa di sini, mudah-mudahan mereka menjadi penghuni surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kita yang sudah daftar dan tahun depan berangkat, kemudian pembangunan belum selesai, jangan takut tertimpa keren, enggak apa-apa. Surga itu mah ya. Itu aja orang Islam mah. Ya. Kan enak mati di jalan Allah mah. Almarhum sekian puluh tahun, 30 tahun berjuang terus, mati di jalan Allah, itu kan berbahagia. Ya kan? Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Wa ma lakum, yakni laisa lakum, tidak ada bagi kalian. Tidak ada bagi kalian ini min dunillahi selain Allah sebagai wali. Nah, wali ini diartikan adalah pembela, wali. Bahasa Arab kan? Wali, wali kota, wali nikah, wali apa lagi? Wali kukun. Obat sama ya, wali kukun mah. Wali itu pembela. Semuanya kita wali. Terutama bapak-bapak adalah wali. Wali apa? Wali nikah. Nah, kan begitu. Ya. Jadi wali artinya pembela atau penolong. Tetapi bagi orang-orang yang menolak terhadap dakwah Allah, dakwah para nabi, kata Allah, wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, tidak ada pembela dan penolong. Siapa yang akan menolong kita? Kalau siksa sudah datang. Fir'aun sudah disiksa oleh Allah. Siapa yang bisa menyelamatkan Fir'aun dari siksa Allah yang namanya apa namanya itu? Laut. Ya kan? Kan dibenamkan oleh Allah itu si Fir'aun ke laut. Siapa penolongnya? Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Siapa yang bisa menyelamatkan kaum Nabi Nuh dan anaknya dan istri Nabi Nuh? Siapa? Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Tidak ada pembela, tidak ada penolong bagi siapapun selain daripada Allah. Berarti wallahul musta'an, Allah lah yang bisa menolong. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Kan begitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berkewajiban meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menolong Qarun ketika dia dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi karena saking sombongnya begitu? Tidak ada. Kalau Allah tidak menolong, jadi penolong yang utama, yang pertama itu adalah Allah. Bagaimana Allah bisa menolong Ashabul Kahfi? Tuh kan, 7 orang pemuda tidur 309 tahun. Pertolongan dari Allah itu. Allah menolong manusia dengan cara Allah. Ini. Jadi kita jangan suudzon kepada Allah. Allah menolong manusia dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Sebab cara Allah dengan cara kita berlainan. Berlainan. Ya. Nabi Musa supaya hidup, supaya nanti 2-30 tahunnya akan datang dia bisa masuk ke istana Fir'aun, cara Allah bagaimana menolongnya? Hei Umi Musa, masukkan ini Musa ke dalam peti, kemudian lemparkan dia ke sungai Nil. Kan kita gak ngerti kok orang diselamatin harus dilemparin ke sungai Nil. Ya, karena Umi Musa, bayi Musa itu kan dulu begitu. Otak kita gak mampu. Ini katanya harus selamat, tapi bayi harus dimasukkan ke dalam sebuah peti, setelah itu dilemparkan ke sungai Nil. Katanya harus selamat. ini kan mati pasti. Otak manusia begitu. Tapi Allah menolong dengan cara Allah. Akhirnya Nabi Musa selamat. Bahkan hidup di istana lebih senang lagi. Dan akhirnya beliau menasihati Fir'aun. Cara Allah menolong hambanya seperti itu. Makanya tidak boleh kita suudzon kepada Allah. Ada hal-hal, pasti banyak hal yang kita tidak mengerti, tapi itu adalah cara Allah. Ya kan, baru setelah sekian lama, oh iya, ini cara Allah. Ya. Nah, ini makanya penolong ini hanya satu-satunya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ashabul Kahfi kan cara Allah. Ditidurkan 309 tahun. Irasional. Bahasa kiainya goer makhulul makna. Gak bisa dimengerti itu. 309 tahun. Ternyata bangun saudara. Setelah 309 tahun bangun. Kerajaan sudah berubah. Kebijakan sudah berubah. Ya kan? Uang pun sudah berubah. Ya bacalah surat Al-Kahfi kan begitu. Surat Al-Kahfi. Sejarah itu. Itu namanya history, bukan story, bukan cerita, tapi history, bukan story, kan begitu ya. Kalau story mah dongeng lah, kan gitu, dongeng itu mah, sinetron. Ini mah history, sejarah. Itu adalah cara Allah membela, menolong hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Termasuk cara Allah Subhanahu wa taala bagaimana menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Walaupun dibakar. Ya, walaupun dibakar, tapi kalau kata Allah selamat ya, selamat. Tuh, itu cara Allah menyelamatkan. Walaupun Rasulullah dengan Abu Bakar itu sembunyi di guha yang sangat apa namanya, kata orang Sunda cetek. Guha Tsaur itu cetek. Pernah kan Bapak ke sana kan? Dicoba begitu juga itu kena itu pasti. Tapi cara Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar mudah saja. Supaya orang-orang kafir menyangkanya itu tidak ada orang, dibikinlah di situ Allah Subhanahu wa taala bikin apa? Ada laba-laba di situ, laba-laba, bala-bala. Ada laba-laba di situ, ada lancah. Kemudian di situ ada katanya apa namanya, burung merpati yang sedang bertelur. Memang masuk akal. Oh berarti nggak ada orang yang masuk ke situ. Ya kan? Itu kan cara Allah mau menyelamatkan hambanya. Kepada kita pun pasti ada hal-hal yang amazing seperti itu, yang ajaib seperti itu, ajib. Bagaimana Allah menyelamatkan hambanya? Nah, ya kan? Karena apa? Karena pertolongan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Naslum minallah wa fathun qarib. Pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi para pembela Islam, pembela Al-Qur'an dan Sunnah harus yakin naslum minallah wa fathun qarib. Pertolongan daripada Allah dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kita menolong agama Allah, pasti Allah menolong kita semua. Ya kan? Nah, itu. Ya kan? Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina kafaru, lanjutkan, dan orang-orang yang kafir bi ayatillahi, terhadap ayat-ayat Allah, waliqaihi, dan kafir juga perjumpaan dengan Allah. Nah, ini di ayat ini orang kafir ini pertama menolak terhadap ayat Allah. Dan mereka menolak juga, tidak percaya akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Menurut nas teks ayat ini, kafir ini adalah menolak kepada ayat Allah dan menolak atau tidak percaya akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya memang kalau kita berbicara masalah kafir, dari dulu juga orang kafir mah tidak percaya kepada ayat Allah. Baik ayat yang kauniyah, yang kauniyah ini ayat alam, matahari, bulan, bumi kan, itu namanya al-ayatul kauniyah, ayat alam. Ataupun ayat-ayat yang maktubah, ayat yang tertulis di dalam Al-Quran. Mereka yang tidak percaya, tidak mengakui kebenaran Al-Quran, dan tidak mengakui kebenaran ayat kauniyah, ayat alam yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu disebutnya adalah orang-orang kafir. Dan nanti akan menemui mereka siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking tidak percayanya kepada Al-Quran, bikin Quran yang baru. Kan gitu? Kan kau percaya kepada Quran yang kita baca yang 30 juz, yang Mushaf Utsmani, mereka bikin lagi Quran. Tazkirah. Kan begitu? Qurannya Quran Tazkirah. Aduh. Kalau mereka bikin yang namanya Quran Tazkirah, dan mereka adalah plagiator-plagiator, itu mereka kafir kepada ayat-ayat Allah. Kafir tidak itu? Ya kafir, kita jangan ragu. Nyebut kafir mah kepada mereka tidak akan disebut apa-apa. Wong kenyataannya kafir, kafir itu kan menolak. Kafaro yafuru kufron kafirun makfurun. Di dalam bahasa Arab, di dalam Quran juga dikatakan, kufar ini artinya menutup. Kafaro itu menutup. Dalam bahasa kita jadi koper. Nah, cover. Tahu cover? Koper, koper itu ada koper majalah, ada. Aya koper wadah baju kan koper, sok ditutupan. Aya koper koperasi kan itu nate. Kesananya jadi bahasa Inggris keeper. To keep keeper, nutup naon dah. Nutup gawang supaya jangan kemasukan gol. Bahasa Arab semuanya juga asalnya. Kafaro, orang yang menutup, yang tidak percaya kepada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu kafir. Membikin Quran tandingan itu adalah kafir. Wong Quran sudah diturunkan dari Lauhil Mahfuz. Kalau bahasa kita mah, kalau bahasa kita sudah Allah ini capek-capek bikin Al-Quran. Kalau bahasa proposal, kalau bahasa proyek, kan Quran ini proyek yang terbesar ini dari Allah. Bayangkan, proyek yang terbesar ini bukan proyek jembatan Merak Bekoni, bukan. Proyek terbesar ini adalah proyek Allah. Kalau pakai modal entah berapa triliun dolar itu, Allah bikin Quran, proyek Allah nih, diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya kan? Dibawa oleh malaikat Jibril. Nabinya pun harus disiapkan dulu, sebab akan menerima Al-Quran. Proyeknya besar, orang yang akan menerima proyek besar harus orang besar, bukan orang kerdil. Sudah datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah disampaikan, sudah sekian syuhada meninggal dunia demi memperjuangkan Al-Quran. Datang ke Indonesia, datang ke India, ditolak. Bikin tazkirah. Waduh. Quran ini mah, Quran sudah out of date. Sudah usang. Jadul. Udah jadul. Ini yang dress nih, apa tazkirah. Mereka itu orang kafir seperti itu. Al-Quran dirobah-robah. Ya kan dirobah-robah oleh mereka tuh. Contohnya apa? Surat Al-Qadar. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Apa kata mereka? Inna anzalnahu qariban minal qadian. Baca enggak tuh tazkirahnya, kan begitu tuh. Di saya ada itu tazkirah. Sungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan Quran ini pada malam Qadar. Apa kata mereka? Di dalam Quran tazkirah mereka itu, sesungguhnya kami telah menurunkannya dekat dengan Qadian. Di mana Qadian? Di India. Siapakah mereka? Ah, kan begitu. Mirza Ghulam Ahmad penerima wahyunya. Siapa yang menurunkan wahyunya? Jibril yang mana? Tazkirah itu. Ya kan? Walladzina kafaru bi ayatillah, mereka tidak mau menerima Quran ini. Usang. Jadul, udah nih Quran tazkirah baca. Jadi ada yang menolak keseluruhan, seluruh ayat Quran tolak, ada juga yang separo-separo, atau mereka merubah-rubah Al-Quran. Tuh. Yuharrifuna kalima an mawadihi. Mereka merubah-rubah hurufnya, merubah harokatnya. Kan begitu? Itu adalah sama saja, mereka itu adalah alladzina kafaru bi ayatillah. Kemudian yang kedua, Quran kami berbeda dengan Quran Anda. Tuh. Wah, ada apa lagi nih? Kemarin udah ramai tazkirah. Sekarang apa lagi nih? Quran kami ada 17.000 ayat. Wih, lo banget 17.000. 6.000 ayat kita hafal. Ini 17.000 lagi ayatnya. Menghafalkan satu juz saja susah. Merudul tuh, merudul tuh, merudul, rontok tuh rambut. Hafal mah tidak, rambut rontok. Apalagi menghafalkan 17.000 ayat. Quran kami ada 17.000 ayat. Nih, ya kan? Dan tidak ada satu huruf pun yang sama dengan Quran kalian. Ini kan perlu digarisbawahi. Quran kami ada 17.000 ayat. Dan tidak ada satu huruf pun yang sama dengan Quran kalian. Berarti bukan bahasa Arab. Bahasa Urdu merenan. Atau bahasa apa? Tidak ada satu huruf pun yang sama dengan Quran kalian. Quran kita bahasa apa? Bahasa Arab kan? Nah kalau mereka tidak sama satu huruf pun dengan Quran kita, pasti bukan bahasa Arab. Bahasa apa? Piroku bahasa Sunda mah tuh. Apalagi bahasa Jawa Serang. Ya kan? Ah, ini mereka. Ini mereka. Ya kan? Walladzina kafaru biayatillah, kafir terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Atau merubah rumah maksud Al-Qur'an dirubah-rubah. Tuh. Kalau yang pertama tadi berarti tazkirah dari Ahmadiyah, yang 17.000 berarti golongan Syiah. Ya kan? Yang sekarang apa golongan apa nih? Nah, banyak golongannya. Ini mah suka merubah-rubah maksud Al-Quran. Nah, kata mereka apa? Nanti yang namanya mahar itu bukan dari laki-laki kepada wanita, bukan. Itu sudah usang. Kenapa? Wanita sekarang kan karir banyak duit. Jadi yang memberikan mas kawin itu pengantin wanita kepada laki-laki. Laki-laki nganggur, yang banyak duit perempuan. Itu kata mereka. Yang kedua, sistem bagi waris ini sudah tidak adil. Masa laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian. Udah samakan saja, ini baru adil. Tuh. Kan begitu? Kemudian kesananya berbicara apa? Persamaan gender. Gendernya harus sama. Ya kata kita tidak bisa sama lah. Antara laki-laki dan perempuan. Bisa sama tidak? Tidak akan bisa sama. Sebab Qur'annya juga begitu. Walaisa dzakaru kal unsa. Walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki pasti beda dengan wanita. Rek bisa disaruakeun kumaha? Gak bisa. Gak bisa. Kecuali barangkali harus dioperasi besar-besaran. Seperti ada artis kan, bisa saja. Tapi kan repot. Nah itulah orang-orang ya. Orang-orang banyak itu Bapak. Makanya disebut walladzina kafaru. Bukan? Walladzina kafaru. Mereka itu orang-orang yang kufur, tidak menerima ayat Allah, baik ayat yang maktubah ataupun ayat kauniyah. Ayat yang tertulis ataupun ayat alam raya ini. Semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua wajib kita imani, semua wajib kita yakini, semua wajib kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya mereka menolak waliqaihi, mereka menolak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak percaya perjumpaan dengan Allah. Wama yuhlikuna illa dahr. Tidak ada yang menghancurkan kami kecuali waktu. Wamal hayatu illa mautatanal ula. Kehidupan itu cuma satu kali di dunia saja. Kalau sudah mati, mati saja sudah. Tidak ada lagi yang namanya alam mahsyar, alam hisab, alam akhirat, alam jaza, segala macam. Sudah mati, mas, sudah mati. Tidak ada itu perjumpaan dengan Allah di mana? Nah, mereka orang-orang inilah yang nanti kata Allah Subhanahu wa taala akan menerima siksa. Wa ulaika. Nah, dan mereka itulah yaisu, putus asa. Mir rahmati, dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka orang yang putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika, dan mereka itulah hum, bagi mereka azabun alim, siksa yang sangat pedih. Jadi itulah balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang kufur terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tidak percaya akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menghalalkan segala cara. Inilah orang kafir. Ya, inilah orang kafir. Sehingga karena mereka menghalalkan segala cara, membabi buta, buta tuli, sehingga dunia ini menjadi kacau. Dunia ini menjadi kacau oleh orang-orang kafir sebenarnya. Kan Allah bikin aturan. Aturan Allah ini tadi proyek yang besar, Al-Quran. Hudalinas. Al-Quran ini petunjuk untuk seluruh manusia, Quran ini. Agar manusia memakai Al-Quran. Nah kalau Al-Quran tidak dipakai, akibatnya apa? Kacaulah dunia. Kenapa? Limaslahatil basyari dunyahum wa ukhrahum. Quran ini limaslahatil basyari, untuk kemaslahatan manusia. Ya. Tahu maslahat? Maslahat ini damai, subur, makmur, aman, tenang, nyaman. Itu limaslahatil basyari. Quran, Islam, ya, limaslahatil basyari, kemaslahatan manusia. Dunyahum, dunia mereka. Hidup di dunia mereka maslahat, aman dengan Quran. Bahkan wa ukhrahum, agar maslahat mereka hidup di akhirat. Nah kalau Quran sudah tidak dipakai, Islam sudah tidak dipakai, yang ada maslahat atau mafsadat. Kan mafsadat sekarang ini. Ada tuh buku ya, di sini ada buku enggak tuh? Ada buku, pernah saya baca. Indahnya kawin atau nikah dengan sesama jenis, dengan satu jenis. Itu indah katanya. Indah kawin dengan sejenis, apa indah tah? Indah kumaha indah? Bukan indah meureun eta mah, cek orang Sunda mah inah. Kalau kata orang Sunda inah, inah teh modal wae eta inah nu kitu. Inah eta mah lain indah. Inah. Ya. Modal saos, modal wae. Ya kan ya, sebentar ya, masih tanggung. Jadi itu mereka ya. Padahal lima selahatil basyari dunyahum wa ukhrahum. Nah, kalau Al-Qur'an untuk kemaslahatan manusia sudah tidak dijalankan, akibatnya mafsadat. Mafsadat di mana-mana, mafsadat kerusakan. Bayangin tidak rusak bagaimana? Di Myanmar, orang Muslim Rohingya ditembak, dibunuh, kemudian ngungsi ke kita. Timbul kerusakan kan? Kerusakan itu. Akibat apa? Akibat tidak jalankan Al-Quran. Sebab penjajahan di dalam Islam tidak ada, tidak boleh ada penjajahan. Tuh. Hutan jadi gundul. Karena apa? Karena mafsadat. Sebab Al-Quran mengatakan banyak pesan-pesan di dalam Al-Quran, itu namanya hutan harus dipelihara untuk generasi yang akan datang. Tapi sekarang rusak. Di sungai-sungai di pada rinjang sana itu susah mencari ikan. Sebab habis sama pestisida, habis disetrum, habis dicangkaling, rusak. Karena tidak mengindahkan rambu-rambu aturan-aturan Al-Quran. Penyakit HIV di mana-mana kan? Karena apa? Pelacuran di mana-mana. Bahkan prostitusi dilokalisasikan. Nah ini bahaya. Nah, jadi hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akibatnya dari mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala, mengingkari Al-Qur'an, negara yang manapun juga akan mengalami kerusakan dan kebinasaan. Tuh, makanya hati-hati kita sebagai pengawal, ya kan? Pengawal dan pengamal Quran Sunnah, kita harus mengawal Quran Sunnah, melaksanakan Al-Islam di dalam kehidupan kita. Jangan coba-coba untuk merusak Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan isme apapun juga kita harus melawannya dengan semangat, ya, dengan apa namanya itu ruh jihad yang sangat. Sebab memang begitulah orang-orang kafir yang tidak percaya terhadap Allah. Ya kan? Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi'afwahihim. Mereka doyannya itu akan menghapuskan, memadamkan cahaya Allah al-Islam. Kewajiban siapa mempertahankannya? Kewajiban kita. Nah, gitu ya. Nah, ini Bapak, bukan saya tidak betah, saya sudah lama ngaji di Pandeglang dan memang pada hari Ahad kedua. Kalau selain Ahad kedua, ketiga, keempat, insya Allah saya bisa berlama-lama di sini. Saya di sana, saya mulai jam 10, jam 9 ini saya harus berangkat langsung. Sebab kurang lebih 1 jam saya ke sana. Ya, tapi kepada Pak Rohat, kalau ada, silahkan sebentar saja. Waktunya sudah habis. Nanti aja ya, hari malam Jumat aja, insya Allah. Ya, ya silahkan Pak, sebentar. Oh, yang tadi dibaca ya? Ya, ini yang bawa, yang Bapak tanyakan adalah ayat yang ke-23, Pak ya. Baik, saya bacakan lagi. Walladzina kafaru biayatillahi walikaihi, kan gitu ya. Nah, dan orang-orang kafir yang menolak kepada ayat-ayat Allah, waliqaihi, dan berjumpa dengan Allah. Ini urusannya urusan bahasa. Walladzina kafaru biayatillahi, yakni wa kafaru biliqaihi. Nah, gitu asalnya. Ya. Jadi kalau yang disebutkan di sini walladzina kafaru biayatillahi wali koihi, dan berjumpa dengan Allah, maksudnya wa kafaru liqaihi, mereka pun kufur berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya perjumpaan dengan Allah mereka ingkari, Ini namanya dari segi bahasa ini adalah wawunya wawu atop, dan di sini ada yang al-hazfu dibuang. Kalau kita mempelajari bahasa ma'ani atau balagoh, ada yang namanya al-hazfu dibuang. Kenapa dibuang? Karena sudah cukup dengan kalimat pertama walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir biayatillahi, terhadap ayat-ayat Allah, walikoihi, dan berjumpa dengan Allah. Nah, perjumpaan dengan Allah pun sama mereka kafir. Cuma kata-kata kafir, kata kafaru tidak disebut lagi, sebab sudah cukup dengan tadi. Ya kan? Nah, jadi pengulangan seperti itu di dalam Al-Qur'an tidak perlu lagi, sebab sudah cukup dengan tadi. Itu adalah urusan bahasa seperti itu ada, ya kan? Itu namanya al-hazfu. Al-hazfu ini ada keperluan karena terdesak waktu, karena tidak diperlukan lagi. Seperti begini Bapak, dalam Al-Quran ini bagus pertanyaannya. Di dalam bahasa kita saja, itu kalimat itu ada yang dibuang. Seperti begini, kalau seseorang lagi berburu babi misalnya di hutan, tidak perlu mengatakan, "Eh, saudara-saudara, babi, bunuh." Enggak usah. Kelamaan, babinya keburu, lari. Babi, nah langsung kan, dar, kan begitu. Jadi enggak usah lama-lama. "Eh, Pak, kemana?" "Ke pasar." Maksudnya mas, saya mau pergi ke pasar. Cuma lagi naik motor. Masa harus saya lagi naik, mau ke pasar, kelamaan. Ya. Itu urusannya bahasa Bapak ya. Tapi maksudnya seperti itu. Ya, ya insya Allah. Ya sayang itulah waktunya saya sempit. Ya boleh-boleh. Mangga tuh. Tanggung. Pak Ustaz, suara saya agak serak nih. Mengenai yang disampaikan tadi, dua kelompok besar tingkat dunia, Syiah dan Ahmadiyah. Kayaknya ada yang mirip-mirip di tingkat lokal. Yang saya tahu di Banten lah. Di luar Banten saya nggak tahu. Yaitu menambah-nambah surat Yasin menjadi Yasin Fadilah. Apakah ini kafir? Terima kasih. Ya. Pertanyaannya hebat benar. Ya. Al-Qur'an dari aslinya orisinil seperti itu. Diterima oleh kita seperti itu. Tidak bisa ditambahi, tidak bisa dikurangi, apalagi dirubah seluruhnya. Ya. Menambah ayat, mengurangi ayat satu huruf pun itu adalah dosa yang sangat besar. Secara kebahasaan, ya, sesuai dengan ayat ini itu adalah kafir. Kenapa? Satu ayat pun itu secara kebahasaan bukan istilah. Sebab kafir secara bahasa dengan istilah tentu berbeda, ya kan? Nah, ini yang harus diwaspadai. Ayat apapun juga tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambah. Akibatnya apa? Nah, itulah. Minimal kafir secara bahasa, artinya menolak bahwa surat ini tidak fadilah. Inilah yang fadilah setelah ditambah-tambah. Ini yang enggak boleh. Dan kalau dalam istilah fikih itu namanya ya tadilah bid'ah kan. Nah, itu. Jadi ini mewaspadai bagi kita semuanya. Kalau sudah begitu nanti kita khawatir man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, kan itu kata Rasulullah. Man tasyabbaha, siapa yang menyerupai biqaumin satu kaum fahuwa minhum, maka orang yang menyerupai itu minhum, sama dengan mereka, kan begitu. Kalau orang Syiah mengganti Quran yang mereka katakan 17.000 ayat, kalau Ahmadiyah mengatakan tazkirah inilah Quran, kemudian Quran yang dari Allah itu mana? Nah, orang yang menyerupai mereka berarti sawa-sawa, kata orang Arab, sawa-sawa, sami mawon, kan begitu. Cuma kategori penolakannya yang berlain-lainan. Tapi yang namanya sawak mah walaupun sedikit jangan gitu kan. Kita mah harus apa namanya? Islamnya yang paripurna, yang kafah, menerima Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan aslinya. Tidak perlu dimodifikasi. Nah, ini orang sekarang itu doyanya modif. Motor aja dimodifikasi. Quran dimodifikasi, hadis dimodifikasi, ya kan? Motor bebek dimodifikasi bagus. Ya kalau Quran dimodifikasi kewalahan itu. Ya kan? Nah ini. Ini bukan ekstrim berbicara begini. Ini adalah keterangan seperti itu. Ya kan? Nah. Baiklah barangkali seperti itu. Saya tentu berbeda dengan almarhum. Berbeda dengan segala-galanya. Ya? Gitu. Jadi kalau nanti ada mubalik pengganti almarhum, jangan minta sama dengan almarhum. Memang segala macamnya juga berbeda. Sistem segala macam ya, nah itulah. Yang penting kita substansi, bapak-bapak ibu-ibu ya, substansi yang diterangkan oleh almarhum dengan mubalik pelanjutnya adalah sama. Itu aja substansinya, intinya. Kalau cara dan lain sebagainya itu metodologi masing-masing. Demikianlah barangkali bapak, bukan saya tidak betah di sini, saya sudah ditunggu jamaah jam 10 di Karangwinaya ya. Akhirnya alafuminkum, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan ya. Ditutup dengan robbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Robbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.